Là mua nãy rồi vậy. Kekasihku tersayang, lama nunggu imani lantang wajahmu juga terbayang. Dio malam ku batangkan badan kuruy seumang-umang. Nursia, makan tak enak, tidur tak nyenyak. Baru kalau lo nipu aja lemari es, putuh hajo dia, terkakak tau dia. Kini Nursia ada bayi, kemang aja udah mulai. Ku panggil engkau, ku makan ginilah kurang jarang mandi bau katapang. Sumi ini mulai panjang, lah acok mangece surat. Oh ya ya ya, mas saya junur, ku gara-gara indur kemang. Cukup lah itu kue aja tak kau, tak mungkin aja mas saya indur ya. Anak kue itu. Oh ya. Bio adia bahkan tak ada. Carito indah papa sode naik mami jam ke tukang julo julo tema apalah salah aku ini hingga kau tinggal sendiri kini engkau telah pergi sakit ayo sakit eh cukulah nur bayangan inur barang kecap perasaan inur hancur gara-gara inur aja tak kaku nur papa lo udah jauh kalau mau dengar itu. Untuk namo si munin aku telah ditinggalin asoy tadi aku angin asoynya sudah papan alah di antia urang tinggalah saya surang mancali asoy papan tak doh soy ya pak asoy masoy tak doh dah makanya pesan kuih silang. Wah, ya lah, gua ni sudah musim dah pun dua ada. Lah, gua saya tapak ngah saya nak doa dah. Ada saya ni. Apa orang kami? Nak doa dah. Kau nak karuang ni, karuang, ada karuang. Dua, tiga. Pada bulan ni ya. Allah mulai galak surang mancanya asoy papang bila aku terkenang kekasihku tersayang lama nunggu imani lantang wajahmu juga terbayang dia malam kubat panggang badan gurui seumang-umang inur waktu ku pari aja 70 kilo nur ini telah saot kurangan gara-gara inur pokoknya kau kau makan ginilah kurang jarang mandi bau kapapan sumui ini mulai pandanglah acok mangece surang lah acok mangece surang nampak langau mangece jurang au nampak tembok mangece tembok nampak tongkak mangece tongkak pokok mangece taruh sini kan kau acok keindur sati itu kira indah ada iyo adia bahkan tak ada aduh cari tukang ajulo-julo tembak apalah salah aku ini hingga kau tinggal sendiri kini engkau telah pergi sakit di kuih jawi sakit inur ya jajok kok inur nanti kira indah ada jawi kira lari gini aja mas mah inur mati ya tak patok ada jokal mau nembak bener pasti ya inur ini adiak jorang lain. Oke, unduh namo si munin aku telah ditinggalin asoy tapi aku angin asoy tak sudah papan. and the fly. Papangako at nadiya. Nursia, bila kau ada di sini, mansoko anak dia. Kalau tak ada, pun yang suka di Nurdin, aku ada indore. Lagunya nanti, musiknya tinggalan. Alhamdulillah, musiknya tinggalan.